Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnati lamidin. Pemirsa pendengar Raja TV dan juga Radio Raja yang dimuliakan Allah SWT serta kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan kepada kita taufik dan inayahnya. Kita dilindungi oleh Allah SWT selalu dari berbagai bentuk bahaya ataupun pengaruh-pengaruh negatif yang akan menggoncang keyakinan kita, merusak keimanan kita. Begitu banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman yang akan timbul, maka sangat penting kiranya kita sangat waspada terhadap keyakinan dan iman kita. Jalan-jalan keburukan tidak terhitung banyaknya, ya, dan juga penyeru kepada kejelekan, kepada kerusakan itu juga tidak terhitung banyaknya mereka yang dengan berbagai program-program yang mereka buat. Namun kadang-kadang kita luput untuk waspada, karena memang persaingan dan pertempuran antara hak dengan yang batil akan berlangsung sampai hari kiamat, tidak akan pernah reda, ya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin perlu waspada. Waspada, hati-hati, baik secara keyakinan maupun cara hal lainnya, ya, kita perlu sangat waspada dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini, betapa banyak sekali hal-hal yang perlu kita waspadai. Baik yang musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Musuh yang dari dalam kita maksud adalah betapa banyak juga orang-orang yang merusak Islam dari dalam dengan memakai nama Islam itu sendiri. Maka ini juga perlu waspadai, perlu kita waspadai. Tentu adapun musuh yang dari luar juga tidak tanggung-tanggung, mereka dengan secara terang-terangan unjuk gigi untuk menghina dan melecehkan manusia yang paling agung yaitu Rasulullah SAW ini. Maka tentu segala keadaan dan kondisi kaum muslim perlu mempersiapkan diri, baik mereka sebagai masyarakat umum maupun sebagai pemerintah. Mestinya mereka mewaspadai bahwa ancaman itu akan tetap ada dalam setiap saat. Maka baik secara masyarakat maupun secara pemerintahan, bangsa kita ini perlu waspada dari berbagai bahaya-bahaya yang akan merusak persatuan kita ataupun akan merusak ketenangan dan ketenangan kita di negara kita ini. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, sungguh amat penting kiranya kita membekali diri kita dengan berbagai ilmu agama agar kita terselamatkan dari berbagai bentuk pemikiran ataupun berbagai aliran paham yang dengan halus kadang-kadang menyelipkan pesan-pesan tanpa dirasa, ya, membawa kita ke arah yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu salah seorang biografi ulama yang sangat fenomenal dan kontroversial adalah Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang karena kita membahas ini karena memang pada pembahasan kita yang lalu berbicara tentang khilafah Ar-Radi Billah, yaitu yang berkuasa dari tahun 329, ya, berkuasa 322 sampai 239 Hijriah. Jadi Ar-Radi Billah salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang mana di kekuasaannya mulai tergoncang yang kekuatan-kekuasaan di secara khilafah yang saat itu sangat memiliki wilayah yang sangat luas, namun akhirnya sudah mulai tercabik-cabik dengan banyaknya timbul mamalik atau kekuasaan-kekuasaan kecil yang mencoba memisahkan diri dari kekuasaan induk, ya, dengan yang tentu mereka adalah paham-paham yang sangat menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kelompok Khawarij yang muncul di daerah Maghrib Maroko sana, dan kemudian yaitu yang ataupun Batiniyah yang Qaramithah yang dimulai dengan kerajaan Al-Mahdi yang ada di Maghrib sana atau Maroko saat itu, kemudian juga kerajaan Batiniyah yang sudah berkuasa di sekitar daerah Basrah, Kufah, yang sudah menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian di samping itu kekuasaan lain yang yaitu pecahan atau sisa atau pelanjut daripada kekuasaan Bani Umayyah di Andalus pun mereka sudah memiliki kekuasaan yang luas, sehingga saat itu kebesaran wilayah dan pengaruh itu hampir berbanding antara penguasa Abbasiyah yang ada di Baghdad dengan penguasa yang ada di Andalus dan juga yang dikuasai oleh kelompok Al-Batiniyah di Fatimiyah yang berkuasa mulai dari Maroko, yaitu Khilafah Al-Mahdi. Baik, di dalam peristiwa ini antara rentang waktu 322 Hijriah dan 329 Hijriah itu ada satu peristiwa yang kemarin kita bahas, yaitu pada tahun 324 Hijriah wafatnya Imam Abil Hasan Asyari, salah seorang tokoh ulama yang fenomenal, yang juga kontroversial di terjadinya perdebatan cukup sengit tentang hakikat akidah beliau. Maka pada kesempatan ini kita ingin mencoba apakah benar orang-orang yang hari ini mengaku sebagai mengikuti Abul Hasan Asyari benar-benar tepat mereka itu sesuai keyakinan dengan Abul Hasan Asyari. Nah, ini akan kita mencoba melihat biografi beliau dan bagaimana akidah beliau. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan beberapa buku ya tentang yang bicara tentang akidah beliau. Baik, kita yaitu beliau meninggal di masa kekuasaan Ar-Radi Billah, itu tepatnya pada tahun 324 Hijriah. Ini masa wafatnya beliau, dan kemarin kita sudah sebutkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Kita sudah jelaskan, Ibnu Katsir menyebutkan tentang bahwa di tahun 324 Hijriah itu wafat Imam Abul Hasan Asy'ari. Namun beliau tidak mengupas dalam kitab beliau Binaya Nihaya tentang biografi beliau lebih detail pada tahun tersebut ya, tapi beliau memberikan literatur tentang tulisan beliau, yaitu tentang Tabaqat Syafi'iyah, dan beliau menjelaskan bahwa tentang biografi Abul Hasan Asy'ari telah beliau bahas berpanjang lebar di dalam kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah. Baik, kemudian para ulama-ulama yang telah menulis biografi beliau juga banyak, tapi kita tidak akan membahas secara lebih detail dan panjang ya. Cukup kita ringkas saja daripada sebagian dari sejarah kehidupan beliau ya, nama dan juga biografi beliau ya secara ringkas. Kemudian kita mencoba melihat akhir dari perjalanan akidah beliau ya, yang mana beliau secara umum memiliki tiga fase sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama-ulama yang membahas tentang biografi beliau. Pertama, kita akan jelaskan dulu bahwa kondisi masyarakat ya, tentu sisi politik kita sudah gambarkan sekilas tadi, dalam kondisi politik yang sangat sedang tidak normal gitu ya, terjadi di berbagai wilayah-wilayah kekuatan-kekuatan yang mencoba memisahkan diri dari kekuasaan induk, itu Khilafah Abbasiyah. Kemudian di dalam Khilafah Abbasiyah pun terjadi semacam kekisruhan dalam masalah adanya perebutan daripada menteri atau tokoh-tokoh besar dari mereka ingin mendapatkan kedudukan. Dan secara agama ya, di saat itu adalah tentu banyak timbul juga kegaduhan ataupun semacam aliran-aliran, terutama adalah aliran Mu'tazilah yang tetap eksis ya setelah masa Ma'mun, saat ini masih eksis walaupun sempat setelah reda dipadamkan apinya ataupun berkurang pengaruh mereka di masa khalifah berikutnya, namun mereka tetap memiliki wujud ya, artinya bentuknya seperti Ali Al-Juba'i sebagai bapak tiri dari Abul Hasan Asy'ari itu masih tetap eksis menjalankan, menyebarkan pahamnya ya, sehingga Abul Hasan Asy'ari salah satu muridnya yang dididik oleh dia jadi Al-Juba'i ini. Baik, kita akan mencoba melihat biografi beliau ya secara ringkas. Ini saya mengambil dari buku dari kitab Risalah Al-Sawar, di mana di awalnya disebutkan sekilas tentang biografi beliau dan juga mengupas dan jawab tentang tanggapan sebagian orang yang mengatakan Abul Hasan Asy'ari itu tidak pernah memiliki tiga fase. Dan nah, kini akan di sini akan dibuktikan bahwa mengatakan itu bukan hanya yang mereka cap sebagai Wahabi ya. Mereka selalu menggambarkan itu hanya pendapat orang Wahabi. Nah, di sini akan kita jelaskan nanti bahwa siapa ulama-ulama yang dari kalangan yang bermadzhab Asy'ariyah sendiri yang mereka menisbahkan dari Asy'ariyah ini mengakui bahwa Abul Hasan Asy'ari memang memiliki tiga fase dalam perjalanan pemahaman agamanya. Baik. Kita mulai dari nama beliau adalah Ali bin Ismail bin Abi Bishrin, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi kunia beliau ada Abul Hasan, nasab beliau sampai ke ada Musa al-Ash'ari. Ya, Musa al-Ash'ari ini adalah nisbah Ash'ar, salah satu kabilah di Yaman. Ya. Jadi keturunan Abul Hasan Asy'ari sampai kepada garis keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana Abu Musa Al-Asy'ari diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Basrah dan Kufah, ya. Jadi gubernur di Basrah atau Kufah, ya. Kemudian di sanalah beliau hidup, tentu akhir hidup beliau di sana. Ya. Di sana beliau hidup dan termasuk beliau adalah sampai masa Ali bin Abi Thalib, termasuk beliau salah satu juru runding yang terjadi perdamaian antara dalam masalah tahkim, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Taib, jadi beliau di sanalah, jadi Abu Hasan Asy'ari ini tentu karena cicit-cicit dari Abu Musa Asy'ari ini, keturunannya dari Abu Musa Asy'ari tinggal di Basrah. Ya, karena sebelumnya kakeknya ini Abul Hasan Asy'ari itu pun kakeknya, ya, kakeknya ini memang ada 3-4 garis keturunan ya, baru sampai kepada Abul Hasan Asy'ari. Taib, ada yang mencoba mengingkari hal ini ya. Hal ini disebutkan oleh Sam'ani tentu dalam kitabnya Al-Ansab, bahwa kebenaran tentang silsilah Abul Hasan Asy'ari ini adalah sampai kepada Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada yang mencoba menafikan tentang Abul Hasan Asy'ari ini kebenaran nisbahnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu kakeknya Musa Al-Asy'ari. Oleh sebab itu, Ibnu Asakir telah menulis kitabnya Tabiin Kadzib Muftari, yaitu salah seorang yang menyebut namanya Al-Ahwazi, yang mengingkari, ya, mencelah keturunan itu, namanya Al-Hasan bin Ali Ibrahim Al-Ahwazi, yaitu malah menulis kitab, yaitu Masalib Ibn Abi Bishr. Ya. Jadi dia ini menulis kitab yang mencela Abu Hasan Asy'ari, ya. Nah, kemudian dibantah kitab ini oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tabiin Kadzib Al-Muftari, ya. Karena Al-Ahwazi dalam kitab ini tersebut menyebutkan sebuah hikayat, ya, dan mengatakan bahwa Abu Hasan Asy'ari ini kakeknya adalah orang Yahudi lalu masuk Islam. Jadi di melalui para dai, ya, dari kelompok Asy'ariyin. Jadi mualah artinya di sini. Jadi bukan dia berasal dari kabilah Asy'ari, tetapi dia katakan menurut Al-Ahwazi ini adalah dia itu Islamnya masuk lewat orang-orang Asy'ariyin, ya. Orang Asy'ariyin maksudnya Asy'ariyin ini bukan akidah Asy'ari, ya, tapi dari kalangan kabilah, ya, keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi maka ini adalah hikayat yang dibuat-buat, ya. Tidak ada seorang pun ma hukiya anna hadan nafahu an Abi Musa Al-Asy'ari ghair hadzal jahil al-mutahamil muftari, ya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk keturunan dari bahwa Abul Hasan Asy'ari adalah termasuk keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nah, oleh sebab itu ditulislah sebuah kitab oleh Ibnu Asakir yang judulnya Tabiin Kadzib Al-Muftari. Baik. Kemudian setelah itu ini kita sebutkan wal Asy'ari nisbah ila Asy'ar wa hiya qabila masyhura bil Yaman, itu kabilah yang sangat masyhur di daerah Yaman. Auladu Saba, yaitu dari anak-anak keturunan negara Saba, ya, kerajaan Saba yang masyhur, ya. Baik. Ini sedikit saja, ya, tentang biografi beliau, asal usul beliau, ya. Kemudian adapun tempat lahir beliau dan tanggal lahir beliau, yakni sepakat dari masadir ataupun kitab-kitab menulis tentang biografi beliau tentang Abu Al-Asad Ansari bahwa beliau lahir di kota Basra. Kota Basra. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad setelah beliau meninggalkan paham Mu'tazilah. Jadi beliau dari Basra setelah meninggalkan kota Basra, tobat itu, beliau setelah itu pindah ke Baghdad. Ya. Ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, termasuk diantaranya seperti Khatib Baghdadi menjelaskan hal ini. Ya. Kemudian, adapun tahun kelahiran beliau hampir juga sepakat ya, walaupun ada perbedaan sebagian yang mengatakan beliau lahir 200 ini, yang sepakat itu menyebutkan ya kebanyakan atau secara umum hampir sepakatlah biografi kitab menulis biografi beliau bahwa beliau lahir pada tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah ya. Beliau Ibnu Asakir malah mengomentari hal ini, aku tidak tahu ada pendapat lain selain tentang tahun kelahiran beliau itu pada tanggal pada tahun 260 Hijriah. Baik. Kemudian setelah itu beliau tidak mendapatkan ada perbedaan yang secara khusus dalam menulis biografi beliau dalam kitab beliau Tabi'in Kadzibul Muftari. Baik. Bila hakikah, jadi sebenarnya perbedaan tahun lahir beliau ini tidak suatu perbedaan yang mendasar karena masdar-masdar ataupun literasi-literasi terjemah beliau yang sebelum disebutkan perbedaan itu sudah sepakat mengatakan bahwa beliau lahir 260 Hijriah. Maka itu yang masyhur adalah para ulama mengatakan bahwa Abu Hasan Asy'ari lahir pada 260 Hijriah. 260 Hijriah. Baik. Kemudian hal yang sama juga dirajikan oleh Murtada Zubaidi dalam terjemahnya Abu Al-Hasan Asy'ari, yaitu dalam kitab beliau Ithafus Sada Al-Muttaqin ya, menyebutkan faqala wulida sanata 60 wa 200. Jadi beliau Abu Al-Hasan Asy'ari lahir pada 260 Hijriah. Kemudian juga ada pendapat mengatakan 270 wal awal ashar, dan ini pendapat yang pertama lebih masyhur kata beliau. Syaminah juga para penulis-penulis biografi lain atau mentahkik dari kitab-kitab beliau juga merujikan bahwa beliau lahir pada 260 Hijriah. Baik, itu tentang tahun kelahiran beliau. Beliau sangat terkenal dengan seseorang yang zuhud ya. Diceritakan dari Bandar bin Hasan, diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi, beliau pernah menjadi pembantu Abu Hasan Asy'ari, kan Abu Hasan yaqul min ghillati di'atin waqafaha jadduhu, yaitu dia Abu Hasan Asy'ari ini adalah biaya hidupnya itu dari wakaf dari kakeknya Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa Al-Asy'ari ya. Wa kana nafaqatuhu fi kulli sanah 17 dirhaman. Setiap tahun itu hanya menghabiskan sekitar 17 dirham. Ya. Ini di antara bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhana. Itu yang digambarkan di sini. Kemudian juga Az-Zahabi juga menyebutkan tentang sifat tawadhu beliau, zuhud beliau, qani'an muta'affifan. Ya, orang sangat qana'ah, kemudian juga muta'affifan, tidak sangat menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Baik. Itu di antara tentang kezuhudan beliau. Sekarang bagaimana keluarganya beliau dan juga pengaruh pendidikan keluarga, kondisi keluarga beliau yang dalam membentuk kepribadian beliau. Beliau ini sebetulnya orang tuanya ada Ahlussunnah Wal Jamaah. Namun setelah setelah ayahnya meninggal, sebapak beliau meninggal, ibunya menikah dengan Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, ini juga suatu pelajaran ya bagi para akhwat ya yang menjanda, perlu juga ketika memilih suami yang bukan asal ingin dapat pasangan saja, tetapi coba lihat Abu Hasan Asy'ari ini, dia sebetulnya orang tuanya adalah seorang Ahlussunnah Wal Jamaah. Namun ketika ibunya menikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah, ia terpengaruh dengan didikan daripada bapak tirinya tersebut. Jadi dijelaskan ya. Maka kana Ali bin Salah wa Afan di sini disebutkan sekilas di mana keturunan Abu Salah Asy'ari yang beliau adalah Abu Hasan Asy'ari keturunan dari Abu Salah Asy'ari memiliki pengaruh yang besar dan juga tokoh-tokoh ya, menjadi tokoh, selalu menjadi tokoh di tengah masyarakat dalam bidang agama tentunya. Ya. Kemudian disebutkan sini eh Disebutkan Ali Bakar Nufaurah, ini murid dari Ibnu Faurah dan Asyari, kana Abu Zuniyah sunian jama'iyan hadisian. Jadi bapaknya Abu Hasan Asyari ini sebelumnya adalah seorang ahli sunnah, ahli hadis, ya. Dan dia menguasakan Abu Hasan Asyari ketika wafatnya kepada Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji seorang ulama ahli sunnah jamaah. Dan itu imam ahli fikih dan juga ahli hadis. Yaitu Zakaria bin Yahya As-Saji, termasyhur. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang tua Abu Hasan Asyari adalah seorang ahli sunnah jamaah. Ya, bahkan dari kalangan ahli hadis, ya. Dan ini wajah lana hirsu wa tamasuku bi madzhab, dan ini terlihat bagaimana dia sungguh-sungguhnya memegang madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dia ketika wafat mewasiatkan anaknya untuk dididik oleh Zakaria bin Yahya As-Saji. Jadi siapa yang akan menjadi guru anaknya? Nah, yang mana Abu Zakaria bin Yahya As-Saji ini seorang ulama hadis yang masyhur di Basrah, ya. Kemudian وَنَذِفْ بِذَلِكَ يَقُلْ بِأَنَّ الْأَشْعَرِي سَيَنْهَجُ نَهْجَ أَبِهِ وَأُسْتَذِي مُحَدِّسْ عَلَى الدَّوَامِ. Jadi orang sudah memprediksi bahwa Abu Musa al-Asy'ari akan tumbuh mengikuti perkembangan atau manhaj daripada orang tuanya dan juga gurunya itu Zakaria bin Yahya As-Saji. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal bapaknya, ya, dan dia waktu itu masih kecil, ya, yaitu maka yang pelajaran pertama diambil adalah juga tidak disebutkan, ya, tahun berapa bapaknya wafat dan juga umur berapanya Abu Hasan Asy'ari. Yang penting dia dalam usia masih belum sampai tingkat baligh, ya. Nah, ketika bapaknya meninggal, ibunya menikah dengan seseorang di Kibar Rijal Mu'tazil, seseorang tokoh orang Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Terkena Abu Ali Al-Jubai, ya. Namanya ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jubai. Jadi namanya juga Muhammad bin Abdul Wahab nih. Ya, ya, mungkin juga bisa ini untuk dipelintirkan oleh orang-orang yang anti dengan Syekh Muhammad Wahab, ya, tentang Ali Al-Jubai ini, ya, karena namanya mirip ini, Muhammad bin Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jubai. Jadi namanya itu Muhammad bin Wahab Al-Jubai ini terkenal dengan Abu Ali Al-Jubai. Nah, kemudian tentu karena Abu Asad hidup di tengah keluarganya yang juga bapak tirinya adalah seorang tokoh Mu'tazilah, sehingga selama 40 tahun dia berada dalam keyakinan Mu'tazilah tersebut. Wanaha Mu'tazilah fi umur itiqadiyah bal bara'a fiha. Bahkan Abu Hasan Asy'ari menjadi orang yang ahli dalam permasalahan perdebatan-perdebatan akidah Mu'tazilah. Ya. Yaitu sebagai gurunya tentu adalah suami dari ibunya Al-Jubai. Ya. Wa kana yunibuhu anhu fil majalis wa durus. Jadi bapak tirinya ini kadang-kadang menjadikan dia sebagai pengganti kalau dia tidak bisa hadir menghadiri majlis memberikan pelajaran, dia suruhlah anak tirinya itu Abu Musa al-Asy'ari ini. Nah, dari sinilah Abu Musa al-Asy'ari dari mudahnya sampai umur, ya, sekitar umur berapa disebutkan 40 atau 50 tahun lebih, ya, dia bahkan beliau menyebutkan 40 tahun beliau berada dalam paham Mu'tazilah. Kemudian sampai akhirnya beliau diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala, ya, dengan kisah taubatnya meninggalkan setelah dia sering berdebat dengan juga berdiskusi dengan gurunya Al-Jubai sekaligus bapak tirinya dan juga melihat, ya, secara nyata merasakan sendiri bahwa paham Mu'tazilah ini adalah banyak sekali kekeliruannya. Nah, pada akhirnya beliau meninggalkan paham tersebut. Baik. Kemudian, ini tentu banyak pujian-pujian ulama tetap beliau, tetap Abu Hasan Asy'ari ini, karena beliau termasuk di antara orang yang sangat getol dalam mendebat para pelaku bid'ah, yang saya itu khususnya Mu'tazilah, ya, setelah beliau keluar dari Mu'tazilah. Yang sebelumnya beliau ada orang Mu'tazilah, maka beliau tentu tahu kelemahan-kelemahan dari Mu'tazilah, yang sehingga itu beliau meninggalkan paham Mu'tazilah tersebut. Tentu telah beliau taubat, beliau melakukan perdebatan-perdebatan untuk mendiskusikan dan membantah paham Mu'tazilah tersebut. Khatib Baghdadi menyebutkan tentang ini Abu Musa Abdul Hasan Asy'ari mutakallim sahibu kutub wa tasanif fi radi alal mulhidah. Jadi beliau banyak membantah juga paham-paham ateis, ya, dan lain dari paham Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, ya, dan juga Khawarij dan lain bagai kelompok-kelompok Mubtadi'ah. Jadi karena itu beliau membantah-bantah berbagai paham-paham yang menyimpang tersebut. Ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Bakar Sirafi, dia berkata kanat Mu'tazilah, ya Mu'tazilah sebelum qad rafa'u ru'usahum hatta adharallahu ash'ari fahajahazum fi aqma'is sumam samsami. Jadi di sini kata disebutkan sebelumnya orang Mu'tazilah itu agak merasa congkak sampai Allah menjadikan untuk membuat mereka takluk dan tidak mampu menjawab berbagai tanggapan terhadap mazhab mereka, yaitu dengan debatan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Itu di antara apa namanya pujian para ulama. Berkata pula Ibn Imad, mimma bayyada bihi wujuh al-sunnah wal-nabawiyah wa sawada bihi rayatul ahli al-i'tizal wal-jahmiyah. Di Ibn Imad menyebutkan di antara hal yang Allah membuatkan cerahnya wajah al-sunnah wal-jamaah al-sunnah wal-nabawiyah, kemudian hitamnya muka orang-orang i'tizal dan jahmiyah, fa'aba nabi wajah al-haqi ablaj, di mana Allah menunjukkan kebenaran ya atas paham-paham ya Mu'tazila ini, kebenaran al-sunnah dalam membantah i'tizal, paham jahmiyah dan paham i'tizal ini. Wali sudur al-iman wal-irfan asla jamu nazaratihi ma'a syekhihi al-jubai, yaitu bagaimana ketika al-sunnah merasa tenang dengan merasa mendapat ketenangan ketika melihat bayang perdebatan Abu Musa al-Ash'ari Abu Hasan al-Ash'ari dengan syekh gurunya yaitu al-Jubai. Baik. Kemudian itu sekilas tentang pujian para ulama terhadap Abu Musa Abu Hasan al-Ash'ari. Baik, beliau memiliki karangan sekitar 33 kitab ya. Ya, menunjukkan tentang bagaimana beliau memiliki apa namanya keahlian dalam berbagai bidang ilmu sebetulnya ya, dan beliau juga memiliki berbagai kitab-kitab ya, yang disebutkan oleh Ibn Hazm hampir sekitar 55 ya. Ibn Hazm menyebutkan bahwa beliau memiliki sekitar 35 apa namanya kitab 55 kitab yang beliau tulis. Nah, kemudian di antara kitab-kitab yang tulis, tentu di antaranya nanti akan kita sebut ke sini, kitab yang sangat masyhur adalah ya ada sekitar yang ditulis oleh mu'alif di sini ada jadi berbagai apa namanya kitab-kitab yang tulis baik dalam hukum usul fikih ya, kitabul istihad fil ahkam, al-qiyas ya khusus zahir Quran ya, kemudian juga jawab al-khurasaniyah. Kemudian kita ini banyak sekali kita beliau di sini yang kita akan yang namun yang dapat kita lihat tidak seberapa yang sampai pada kita ya. Cuman kitab-kitab yang dapat kita lihat nanti akan kita sebutkan di sini. Juga ada kitab fi af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang beliau kita kitab Imamah itu bantahan terhadap Syiah Rafi'ah, fi bayan madhab Nasara ya. Kitab Taju ala Ibn Rawandi, ini bantahan terhadap orang seorang sindik ya, Ibn Rawandi. Kemudian juga Hikayat Madhab Mujassima wa ma yahtaju nabihi, kemudian juga beliau membantah madhab orang Mujassima ya, dan yang jadi hujah-hujah mereka. Nah, kemudian beberapa kitab-kitab yang lain, di antara juga kitab adalah In-Nubuwah, beliau menulis juga. Nah, di antara yang disebutkan oleh In-Nubuwah Fawrok itu ada 94 kitab yang disebutkan In-Nubuwah Fawrok di sini ya. Kemudian dinukil oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Taibin Kadhibul Mustafari. Nah, kemudian ada kitab yang tidak disebutkan di sini oleh terdapat oleh dalam kitab apa namanya itu Al-Ibana ya. Di antaranya kitab Al-Ibana ya. Summa ya kemudian Ibnu Asakir menambahkan kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Ibn Fawrak, di antara kitab Al-Ibana dan Syirah li Al-Saghar ya, Risalah Al-Saghar itu yang ini kita sebutkan nanti, Risalah Al-Saghar itu disebutkan di situ. Kemudian juga dalam kitab beliau Tamyizul Kanzil Muhtari memang tidak secara tegas menyebutkan tentang karangan, tapi beliau menulis menukil banyak sekali Ibn Asakir dalam kitabnya Tamyizul Kanzil Muhtari, kitab Usul Al-Ibana ya. Kemudian ya ada ditambah dari kitab yang telah disebutkan itu di antaranya dua kitab tadi, Tabi'in Kadzibul Muftari dalam kitab Tabi'in Muftari karangan Ibn Asakir itu Risalah Al-Saghar, kemudian juga kitab beliau tentang apa? Al-Ibana. Baik. Kemudian di antara kitab beliau tadi kita sebutkan Maqalat Islamiyin, ya, Al-Ibana An Usuli Diyanah, ini ada kitabnya. Kemudian juga Al-Luma Fi Radi, kitab Luma Fi Radi Ala Al-Zayi Wal Bidah. Nah, dan kitab Ibn Asakir tetapi tidak menyebutkan secara jelas apa yang dia tambahkan terhadap penyebutan Ibn Fawrak dalam karangan dari Ibn Asakir, tapi beliau menambah berapa kitab sebetulnya, di antaranya kitab Al-Ibana Al-Usudiyana dan juga Risalah Al-Isqar. Bahkan Ibn Asakir menjadikan kitab Al-Ibana ini sebagai dasar pondasi tentang menjelaskan akidah Abu Hasan Asy'ari. Akidah Abu Hasan Asy'ari, ya. Jadi, kenapa ini kita jelaskan? Karena hari ini juga ada orang berupaya mengatakan bahwa kitab Ibn itu tidak benar nisbahnya kepada apa namanya? Abu Hasan Asy'ari. Mereka mencoba mengingkari. Hal ini terjadi karena mereka melihat bahwa apa yang terdapat dalam kitab Al-Ibana itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, maka mereka berusaha mengingkari hal itu. Tetapi apa yang terdapat dalam kitab Al-Ibana itu, ya, mereka mengatakan bahwa kitab Al-Ibana terjadi distorsi atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang mana yang dirubah dan mana yang tidak dirubah? Bisakah mereka menunjukkan? Bahkan isi Al-Ibana itu dinukil sebagian besar oleh apa namanya? Ibn Asakir dan kitab Tabi'in Kadzim Muftari ini. Nah, ini kita akan menyebutkan nanti, ya. Cuplikan-cuplikan akidah Abu Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibana, dan ini kitab apa kitab apa namanya Tabi'in Kadzim Muftari, ya, yang dinukil oleh Ibn Asakir, sehingga tidak bisa mereka mengelak-mengelak lagi bahwa itu sebagai hal yang ditambah-tambahkan ke dalam isi kitab, ya. Memang di dalam kitab yang sudah ditahqiq ada berapa versi sebetulnya, tapi penambahan perbedaan itu bukan berubah isi inti daripada kandungan kitab tersebut. Hanya perbedaan-perbedaan dari umpamanya. Itu memang lazimnya terjadi dalam kitab ulama begitu, karena memang para pentahqiq atau para penulis yang menulis kitab itu memperbanyaknya, kadang nasikh itu ada kesalahan. Kadang-kadang di dalam sebuah nuskhah digunakan kalimat al-uyun, nah itu diantaranya, kalimat lain digunakan al-ain, tetapi inti maksudnya sama. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang tidak merubah substansi yang inti dari kitab tersebut. Maka oleh sebab itu saya tidak akan menukilkan kitab Akidah Abu Hasan Asy'ari yang disebutkan oleh Ibn Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadzim Muftari ini. Baik, dengan waktu matahari kita itu sedikit tentang kitab-kitab beliau, di antara Maqalat Islamiyyin nanti juga kita akan sebutkan di sini tentang hakikat akidah beliau yang beliau jelaskan tentang akidah usulnya dalam Maqal Islamiyin. Kemudian merahil fase-fase yang dilewati oleh Abu Hasan Asy'ari, ya. Abu Hasan Asy'ari melewati dengan beberapa fase, ya. Di antara tadi sudah jelaskan, pertama beliau hidup dalam akidah Mu'tazilah, kemudian Allah menunjukkan beliau kepada mazhab Al-Hadis dan mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya. Yang pertama membuat terjemah Abu Hasan Asy'ari adalah Ibnu Nadim. Ibnu Nadim ini wafat pada tahun 385. Beliau menulis, ya, tentang jamaah. Ya, karena awal Mu'tazilian. Ibn Nadim menyebutkan bahawa awalnya Abu Hasan Asy'ari adalah Mu'tazilah, kemudian taubat dari perkataan bil adil wa khalqil Quran, dari perkataan mengingkari takdir, dan juga adil itu maksudnya adalah akidah Mu'tazilah yang mengingkari tentang takdir. Dan mengatakan Quran itu adalah makhluk, ya. Beliau taubat di Masjid Basrah, Masjid Jami, Masjid Umum, Masjid Jami Basrah pada hari Jumat, ya. Dan pada apa yang disebutkan oleh Ibn Nadim ini adalah yang dipegang oleh kebanyakan para penulis biografi beliau, baik yang klasik maupun yang kontemporer, ya. Kemudian ada juga illa annahu zak minhum wa al-fiqhi wal ilmi bi aqidati salaf dzakaru annahu tanaqqala fi atwari fa kana awal mu'tazilah. Nah, kemudian ada ulama-ulama yang lebih merinci lagi tentang perjalanan akidah Abu Hasan Asy'ari ini adalah bahwa pertamanya beliau Mu'tazilah, kemudian masuk kepada akidah antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah disebut dengan kudah akidah Qullabiyah. Kemudian terakhir beliau masuk ke dalam akidah As-Salaf atau akidah Ahlussunnah Jamaah. Jadi ada akidah Mu'tazilah, kemudian dari akidah Mu'tazilah beliau berpindah kepada akidah Qullabiyah, kemudian dari akidah Qullabiyah beliau baru sempurna masuk ke dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, tiga fase yang dilalui Abu Hasan Asy'ari ini, ya, pertama adalah Mu'tazilah, berakidah Mu'tazilah, ya, sampai beliau menjadi tokoh Mu'tazilah yang terkenal di zamannya waktu itu. Kemudian kedua adalah keluar dari Mu'tazilah, masuk pada mazhab yang kedua, yaitu Tariqah Abdullah bin Sa'id bin Kulab, ya, itu yang condong kepada akidah Ahlussunnah Jamaah. Karena di antara mazhab Al-Kalam yang terdekat kepada Ahlussunnah Jamaah itu adalah Al-Kullabiyah. Baik. Kemudian kitab yang menjelaskan ini dalam masa beliau akidah Al-Kullabiyah itu adalah kitab beliau Kitabul Luma. Kitabul Luma fi raddi ala ahli al-azai wal bidah. Nah ini. Ya, dzalika Asy'ari yuhajim fi Mu'tazilah hujuman syadidan. Dalam kitab Al-Luma ini beliau sangat menyerang Mu'tazilah dengan habis-habisan. Ya, wa yadkhul ma'hum fi munaqashat jadaliyah. Jadi sampai masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sangat sengit sekali, ya. Dari sini beliau menunjukkan bahwa beliau ya bersih dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian wa hadza najid annu lam yatuk Imam Ahmad. Nah, di sini nah beliau di sini tidak pernah menyebutkan tentang Imam Ahmad. Jawaban-jawabannya tidak pernah menyebut tentang Imam Ahmad. Nah, berbeda dengan kitab Al-Ibana di mana di secara tegas beliau menyebutkan bahwa beliau dalam kitab Ibana itu adalah berakidah sesuai dengan kitab Imam Ahmad. Nah, dan juga di dalam kitab Luma ini beliau tidak menyebutkan mendukung mazhab Imam Ahmad. Berbeda dengan kitab Al-Ibana, ya. Dan kitab Ibana beliau jelas-jelas mengatakan bahwa beliau adalah mendukung akidah Imam Ahmad. Nah, kemudian juga dalam kitab Al-Luma ini beliau tidak membahas kebanyakan dari sifat sebenarnya yang diimani oleh salaf dalam kitab Al-Ibana ataupun kitab beliau Risalah Al-Sughar. Jadi beliau tidak membahas banyak dalam masalah ini kitab sifat yang diimani oleh beliau, yang diimani oleh salaf sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ibana dan kitab beliau Risalah Al-Sughar. Di sana beliau lebih rinci menjelaskan i'tiqad beliau. Makanya ketika beliau memulai kitabnya Al-Ibana, ketika dia menjelaskan antum telah qad ankartum qawla al-mu'tazilah wal khawarij, dengan makna begitu kan kau telah membantah perkataan berbagai aliran-aliran, tolong tunjukkan kepada kami apa yang kau yakinkan. Maka dia menyebutkan setiap keyakinan secara jelas. Baik. Maka dari setelah tabat dan mu'tazilah masuk ke akidah kullabiyah. Nah, ini disebutkan antara beliau madhab beliau yang saat berposisi saat itu berada antara Mu'tazilah dan akidatus salaf, yaitu imam yang seperti Imam Ahmad. Hal ini telah dinisbahkan oleh banyak para ulama tentang hal ini, ya. Seperti juga disebutkan Abu Hasan Syekh Islam Taimiyah menjelaskan Abu Hasan Syekh Marja'an madhab Mu'tazilah salah ka tariqah Ibnu Kulab. Abu Hasan Asy'ari tatkala dia keluar dari madhab Mu'tazilah, dia masuk ke menempuh jalan akidah Ibnu Kulab yang sangat condong kepada akidah Ahlul Hadis, ya, Ahlus Sunnah wal Hadis. Kemudian setelah itu wantasawa ila Imam Ahmad, setelah itu ya menisbahkan diri kepada Ahmad, yaitu pada kitabnya Al-Ibana dan kitabnya Al-Mujiz dan kitab Maqalat Ghairiyah. Jadi beliau di dalam kitab Al-Ibana ada kitabnya Al-Mujiz dan juga ada kitabnya Maqalat Islamiyin, itu beliau jelas-jelas menisbahkan diri beliau untuk mengikuti akidah Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Katsir lebih menjelaskan juga, ya, dan ini dinukil oleh Az-Zubaidi dalam kitabnya Ittihab As-Sa'dah. Ya, ini juga ada salah orang-orang yang ngel tentang mengingkari tentang hal ini juga dinukil sendiri oleh bukan hanya orang Wahabi yang mereka katakan, ya, biasa mereka cap Wahabi, tapi ini juga diukir oleh orang-orang yang dijadi rujukan orang-orang Asy'ari di negeri ini, yaitu diantaranya Murtada Zubaidi. Dia menukil perkataan Ibnu Katsir, ya. Zakaru li Syekh Abdul Hasan Asy'ari salasa ahwal. Mereka menyebutkan bahwa Salah Asy'ari itu melewati tiga fase. Pertama yang adalah fase i'tizal, kemudian keluar dari paham i'tizal, kemudian kedua adalah menetapkan sifat-sifat aqliyah sab'iyah, menetapkan tujuh sifat yang ditetapkan dengan akal, yaitu haya, ilmu, al-qudrah, wal-irada, wasam, wal-rasa, wal-kalam. Dan mentakwil sifat-sifat khabariyah seperti wajah, wal-yadain, wal-qadam, wasaq, wa nahwi dzalik. Jadi beliau setelah keluar dari paham Mu'tazilah masih masuk paham kullabiyah. Di mana secara umum beliau mentakwil di sini kata Ibnu Katsir dan juga yang dinukil oleh Zubaidi, Murtada Zubaidi, dia belum mengimani masalah sifat-sifat yang lain kecuali sifat yang tujuh itu. Ya, sebenarnya yang jelas kalau Zubaidi di sini nukil dari Ibnu Katsir. Jadi dia masih mentakwil sifat al-khabariyah seperti wajah, wal yadain, wal qadam, wasaq. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasal ketiga adalah menyatakan sifat-sifat semua menggairi takyif tanpa membicarakan tentang takyif sifat itu, hakikat sifat itu. Wala tasybih, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jarian ala min wali salaf, berjalan di atas sesuai jalannya salaf. yaitu thariqatu fil ibana allati sanafa akhiran. Itulah yang beliau tetapkan jalan beliau atau manhaj beliau dalam kitab beliau ibana yang terakhir beliau tulis. Hal yang sama juga disebutkan oleh Maghrizi bahwa Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazil dan mengambil membantah untuk orang apa Mu'tazilah, kemudian masuk ke dalam paham Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibn Kulab, ya. Kemudian wabana ala qawaidihi, kemudian beliau membangun teori-teorinya, ya. Kemudian setelah itu beliau baru secara total mengimani madhab salaf. Dan disebutkan dalam biografi beliau ketika beliau telah bertemu dengan Al-Barbahari, dari situ beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Karena ketika bertemu Al-Barbahari setelah pindah Baghdad, beliau bertemu Al-Barbahari menyebutkan saya sudah membantah berbagai paham-paham yang menyimpang, ya, seperti mungkin dimaksud dalam penjelasan beliau kitab Luma, kemudian Maqal Islamiyin, di sini beliau mengupas berbagai paham di situ. Nah, ini yang menjelaskan bahwa setelah itu beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Nah, hal yang sama juga dijelaskan oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam ta'liknya, dalam catatan kakinya tentang dalam kitab Muntaqa Minhajul I'tidal, Abul Hasan Asy'ari, yaitu min kibar a'immatil kalam fil Islam, tokoh ulama kalam yang senior di dalam Islam ini. Dan pertama beliau i'tizal, kemudian belajar di gurunya itu Ali Jubai, kemudian setelah itu Allah memberikan petunjuk untuk masuk, ya, keluar dari paham Mu'tazilah tersebut, kemudian mengumumkan taubatnya dari akidah Mu'tazilah itu dari pada hari Jumat di masjid secara terang-terangan, kemudian menulis kitab-kitab bantahan terhadap Mu'tazilah. Nah, tetapi beliau masih menggunakan jadali, ya, tariqah jadali wa ta'wil, ya, masih menggunakan jalan cara ta'wil dalam bantah. Kemudian setelah itu summa madha tariqatuhu, ya, tariqatihi wa akhlasahu lillah bi ruju' al-kamil ila tariqatis salaf. Ya, kemudian setelah itu terakhir baru setelah itu beliau kembali kepada tariqah jalan salaf dalam menyatakan semua sifat-sifat dengan dalil-dalil, ya. Dan seterusnya beliau menjelaskan tentang wa kataba bidzalika kutubahul akhirah, dan kemudian beliau menulis kitab yang terakhir di antara kitab yang tersebar di tengah kaum muslimin seperti kitab Al-Ibana. Nah, ini jelas-jelas, ya, bagaimana sebagian besar para ulama-ulama mengatakan bahwa beliau memang beransur-ansur dalam mengikuti jalan salaf. Setelah dari Mu'tazilah ke akidah Qullabiyah, kemudian dari akidah Qullabiyah beliau meyakini akidah sepertimana yang diyakini oleh Imam Ahmad, mengimani semua sifat tanpa mentakwilnya. Nah, baik, kemudian ya, yang terakhir tadi kita jelaskan bahwa pengumuman beliau meyakini sebagai akidah salaf, yaitu akidah Imam Ahmad, sebenarnya beliau tegaskan dalam kitab beliau Muqaddimah kitab beliau Ibana secara jelas beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa beliau adalah meyakini akidah Imam Ahlussunnah Wal Jamaah, itu Imam Ahmad. Baik, maka di dalam kitab tersebut banyak sekali perkara-perkara nanti akan bertentangan dengan akidah yang diyakini oleh sebagian orang menisbahkan diri kepada mazhab Abul Hasan Asy'ari secara akidah pada hari ini. Baik. Baik, kita akan masuk ke terang sekarang adalah perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang menisbahkan dirinya pada hari ini kepada Abu Musa baina, yakni perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang-orang yang mengaku mengikuti beliau pada hari ini dengan menyebut akidah mereka akidah Asy'ariyah. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini. Dalam kitab Al-Ibana itu Abul Asy'ari meyakini beberapa sifat-sifat yang diingkari atau yang ditakwil oleh kelompok Asy'ariyah hari ini. Nah, ini yang kita akan lihatkan di sini. Bahkan pemahaman Asy'ariyah ini beliau katakan adalah paham Mu'tazilah. Nah, ini saya nukilkan dari kitab Tabi'in Katsirul Muftari karya Ibnu Asakir Ibnu Asakir, ya. Ini cetakan bukan cetak di negeri Wahabi juga, ya. Ini dari Beirut, Lebanon, dicetak pada tahun 1984 atau 14404 Hijriah. Ini kitabnya suka cukup lama, ya. Saya nukilkan di sini. Biar orang-orang yang selama ini mengatakan adanya tipu-tipuan, ya, dalam masalah ini, maka kita ambil dari kitab yang menjadi pegangan mereka sendiri, yaitu kitab Tabi'in Katsirul Muftari. Nah, di sini Ibn Asakir memulai menyebutkan bab wa ma'u sifah min munjana, berarti dia itu bab menjelaskan tentang menukil dari kitab Abul Hasan Asy'ari menjauhi al-bid'ah, ya, dan perjuangan beliau untuk mengingkari al-bid'ah. Setelah itu di sini beliau menyebutkan akidah-akidah berbagai bentuk pemahaman, ya. Di antaranya beliau memulai dari berbagai paham-paham Mu'tazilah. Nah, kemudian beliau merinci tentang berbagai juga sekte yang terbagi di Mu'tazilah. Wa kadzalika qalat Najariyah. Najariyah ini bagian daripada kelompok Mu'tazilah. Annal Bari Subhanahu bi kulli makan. Nah, ini yang pertama. Bahwa orang Najariyah mengatakan Allah berada di setiap tempat, minggari hululin, ya, tanpa bercampur wala jihad. Tidak pula punya arah, ya, menafikan jihad. Wa qala Hasyawiyah al-Mujassimah, lalu menyebutkan orang Hasyawiyah Mujassimah menyatakan bahwa Subhanahu taala yaitu halin fil arsy, yaitu bertempat di aras. Wa anal arsy makanu lahu, bahwa arsy adalah tempatnya di sana. Wa huwa jalisu alaihi, dan duduk di atas aras itu. Fasalaka tariqan bainahuma faqala kana wala makan. Nah, kemudian menurut Anu Asakir, bahwa Abu Asyari menyempuh jalan di antara keduanya. Jadi Allah itu ada, wala makan, tidak ada makan. Lalu Allah menciptakan arasy wal kursi, dan Allah tidak butuh kepada makan, ya. Wa huwa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqihi. Nah, ini disebutkan di sini. Paham Mu'tazilah ini, Najari ini, beliau mengatakan bahwa menurut Ibnu Asakir, ya, Abdul Asyari ini menempuh jalan antara madhabnya orang Mu'tazilah dengan madhab Hasyawiyah Musyabihah. Setelah itu, ya, menyebutkan setelah itu, walam tajilah makan wa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqi. Dia berada di sebelum, di tempat sebelum dia menciptakan makhluk ini. Itu menurutnya. Kemudian, setelah itu di halaman 152 menukil fi sihhati aqidah fi usul ad-diyana fasma ma dzakaru fi awal kitab alladhi sama'u bil ibana. Dalam 152 Ibnu Asakir menjelaskan tentang kesahihan akidah beliau dalam usul diyana, dalam pokok-pokok agama, maka dengarkan apa yang beliau sebutkan di awal kitab beliau alladhi sama'u bil ibana, yang beliau namakan ibana. Jadi kitab ibana yang beliau. Fa innahu qala alhamdulillahil ahad wal wahil azizil majid. Nah, yang disebutkan mukadimah di sini. Nah, sampai menukilkan ungkapan yang cukup panjang, nih, mengimani semua di sini, sifat-sifat yang diimani oleh Ahlus Sunnah Jamaah, ini dalil bahwa beliau menukil dari kitab Al-Ibana ini. Sampai pada menyebutkan tentang berbagai aliran. Ya. Kemudian, setelah menyebutkan berbagai aliran tersebut, wazamu anna man dakhala an-nar, ini mazhab orang Khawarij, ya. Orang Mu'tazilah akan bersesuai dengan mazhab orang Khawarij. Ya. Jadi meminta semua paham Mu'tazilah di sini terlebih dahulu, ya. Setelah begitu panjang beliau menyebutkan sini keyakinan Ahlus Sunnah di sini, ya. Ya, saya nukilkan di sini beliau menyebutkan tentang cukup panjang sekali menukil tentang akidah Ahlus Sunnah, setelah itu menyebutkan paham yang mensyai. Jadi orang Mu'tazilah itu kata beliau di sini wadafa'u ayakuna lillahi wajhun. Ya. Mereka mengingkari bahwa Allah itu tidak punya tangan. Nah, ini di antara paham yang disebutkan oleh beliau tentang Mu'tazilah. Wa ma'aqali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya dan kekallah wajah Rabb-mu yang maha agung lagi maha mulia. Ya. Wa angkara yakuna lillahi yadan. Mereka juga mengingkari bahwa Allah itu punya kedua-dua tangan. Ya. Kemudian ma'aqulihi, sedangkan Allah berfirman lima khalaqtu biyadayya. Ya, ketika Allah berkata kepada Iblis, ya Iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan mereka juga mengingkari bahwa, jadi ayakuna lahu ainun, mereka juga mengingkari Allah tidak punya mata, sedangkan Allah menyebutkan firman tajri bi aina, bahwa kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata kami. Ya. Dan kemudian menyebutkan sini sifat-sifat, ya. Kemudian wa inna dzalika insyaallah baban-baban. Ya, kemudian akan kita bahas ini, ya, sampai di sini wanafu marwi an Rasul, mereka juga mengkari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa di mana pun kata Rasulullah SAW, annallah yanzilu ila sama'i dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa ana dzakirun dzalika insyaallah akan baban-baban wa bil auna wa ta'id minhu taufiq was tasdid. Nah, kemudian saya akan jelaskan ini persatu-persatu, bab demi bab, kata beliau. Semoga Allah berikan dorongan, kekuatan dan taufik, ya. Fa in qala qa'ilun, nah ini. Qad ankartum qawla al-Mu'tazilah. Engkau telah mengingkari perkataan Mu'tazilah wal Qadariyah dan Qadariyah wal Jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah fa'arifuna, maka beritahulah kami qaulakum alladhi bihi taqulun, yaitu pendapatmu yang kamu pegang, wadiyanatukum allati wadiyanatukum allati bihi tadinun, agama yang kamu pegang. Qila lahu qauluna alladhi, maka dijawablah pertanyaan orang tersebut, kata beliau, perkataan kami dengannya adalah yang kami yakini adalah, dan agama yang kami pegang adalah at-tamasuk bi kitabillahi wa sunnah nabihi, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa mawriyani sahabat, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama hadis, wa anu bidzalika mu'tasimun, dan itulah yang kami pegang, wa mimma kana li Ahmad bin Hanbal, dan apa yang berada di atasnya Ahmad bin Hanbal, nadarallahu wajahu, semoga Allah mencerahkan wajahnya, wa rafa'a darajatahu, semoga Allah meninggikan derajatnya, wa jazalahu subhatahu, semoga Allah meninggikan pahala, membesarkan pahalanya, qailun, itu yang kami pegang, kata beliau. Wa liman khafa qawlahu, orang yang menyelisih pendapat beliau, ya, qaulahu qaulu munajinibun, itulah pendapat yang menyelisih, ya, yang kami jauhi, li'annahu imam al-fadil wa ra'isul kamil, dia adalah imam yang sangat mulia, ya, ra'isul kamil maksudnya qudwah yang paling sempurna, yang sempurna, alladhi abanallahu bihi al-haq, yang Allah telah menerangkan kebenaran melaluinya, inda zuhir dalal, ketika jelasnya telah munculnya kesesatan. Nah, kemudian di akhir itu panjang beliau menyebutkan, kemudian beliau menyebutkan wa anallahu istawa ala arsyhi, ini beliau, ini dalam kitab Kadmul Tarikh, bahwa Allah ini nukil oleh isi kitab Al-Ibana, ini nukil oleh Ibn Asakir dan kitab Taim Kadmul Tarikh, bahwa Allah itu istiwa di atas arasnya, kama qala, sebenarnya Allah berkata ar-ramlah istawa, wa annalahu wajhan, wa Allah memiliki wajah, kama qala ta'ala, Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha dan mulia, wa annalahu yadan, bahwa Allah memiliki tangan, yaitu bukan berarti menafikan sifat, tapi menafikan ilmu dengan kaifiyah, hakikat, bentuk sifat Allah SWT. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan, ketika ulama menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, bukan berarti mereka mengimani sifat tersebut jadi sifat yang pada makhluk. Maka seperti menafikan kaifiyahnya, jadi kaifiyah bagaimana hakikatnya itu tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, sebenarnya kita pada makhluk saja tidak sama kaifiyah sifatnya, apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Terakhir panjang sekali dinukil di sini sampai wa nusaddiqu bi jami' riwayat allati ya sabataha alul naql minan nuzul ila sama' dunya, dan kita percaya dengan semua riwayat yang dinukil oleh para ulama-ulama hadis dengan turunnya Allah ke langit dunia, ya wa narab yaqul, ya, di mana Allah ketika turun itu berkata hal min sa'il al min mustaghfirin, siapakah yang mohon meminta, siapa yang mohon ampun, wa sa'iru man qaluhu wa athbatuhu, ya au sabbatuhu khilafan bi maqal al-zayy, dan semua yang dinukil oleh ulama-ulama hadis dan mereka tetapkan, ya, menyelisih apa yang dikatakan al-Huzai, orang yang melenceng, wa tadwil, yang sesat, wa na'ulu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabillah, dan kita kembali dalam persoalan kita bersilang dalamnya kepada kitab Allah, sunnah nabihi, wa ijma' al-muslimin, ya, sunnah nabinya dan ijma' kaum muslimin. Baik. Kemudian wa ma kana fi ma'nahu, dan apa yang berada pada mana? Wa la nabtadi' fi dinillah bid'atan, kita tidak melakukan bid'ah dalam agama Allah satu pun bid'ah. Lam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Taala. Wa la naqulu Allah ma la na'lam, kita tidak berkata, tidak bicara tentang Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Wa naqulu inna Allah Taala yaji'u yaumal qiyamah, kita meyakini bahwa Allah datang pada hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa ja'a rabbuka wa la malaku safan safa, datanglah Rabbmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Nah, ini banyak sekali dinukil, ya, pandangan-pandangan yang dijelaskan di sini, ya, bahwa inilah keyakinan Imam Abdul Asy'ari yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibana, dinukil oleh apa namanya Ibn Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kazibul Muhtari. Saya sengaja tidak membawa kitab Al-Ibana, walaupun kitab Al-Ibana ada secara PDF juga, ada di rumah juga ada. Saya ingin menunjukkan bahwa asli isi kitab Al-Ibana itu ada pada nukilan kitab Ibn Asakir ini. Kemudian, ini berapa penjelasan dalam kitab Tabi'in Kazibul Muhtari tentang akidah. Maka di dalam kitab beliau Maqal Islamiyyin juga beliau menyebutkan di sini. Maqal Islamiyyin beliau menyebutkan juga di sini. Nah, tentang akidah-akidah yang menyimpang di sini. Ya. Menjelaskan, ya, bab ikhtilaf fil bari, hal huwa fi makan duna makan. Nah, beliau menjelaskan di sini pendapat orang-orang yang mengingkari apakah Allah itu berada di tempat atau bukan, tidak punya tempat. Omla fi makan, ya. Apakah Allah itu di situ tempat, tidak di tempat, atau dia tidak punya tempat? Au fi kulli makan, atau di setiap tempat? Au tahmiluhu al-hamala, ataukah dia ada yang memikul, ya? ada yang memikulnya. Am yahmilu ars, ataukah ars memikulnya? Nah, setelah itu beliau menyebutkan di sini perkataan orang-orang dalam makalah Islamiyin ini. Pendapat-pendapat. Pertama, qaul munkiri anhu fi makan. Pendapat orang yang mengingkari bahwa Allah itu berada di tempat. Ikhtal fi dzalika ala 17 kemaqalatan. Dalam hal ini ada 17 pendapat, kata beliau. Nah, waqad zakarna qaul man yabta'an min dzalika. Dan kita telah menyebutkan pendapat orang yang mengingkari hal itu. Innahu fi kulli makan. Ya, wa qala innahu fi kulli makan halun. Nah, ada mengatakan Allah berada di setiap tempat. Wa qaul man qala la nihayata lah. Yaitu orang mengatakan bahwa tiada nihaya bagi Allah. Wa nahataini firqataini ankarata al-qaul innahu fi makan duna makan. Jadi dua kelompok ini mengingkari bahwa Allah itu ya mengingkari pendapat bahwa Allah itu di tempat dan tidak pada satu tempat. Ini maksudnya Allah berada di mana-mana. Innahu fi makan duna makan. Ya. Artinya Allah berada di tempat, tidak ada tempat yang yang Allah tidak ada di sana, itu maksudnya. Kemudian pendapat mengingkari makan. Sekarang tempat perkataan aqwal musbiti anhu fi makan. Ya, ini perkataan istilah makan ini kan istilah dari al-kalam bahwa Allah berada di tempat. Ya. Nah, lalu menyebutkan tentang mazhab mujassimah yang keluar dari jismun khar min jami'il sifatul jism. Ya, Allah memiliki jism yang keluar dari semua sifat-sifat jisim. Laisa bitawil. Nah, ini sifat-sifat orang mujassima mengamalkan tentang sifat Allah SWT berada di suatu tempat. Ya. Mereka mengatakan laisa bitawil wala arid wala amik wala yusab bilaun wala ta'man wala majasama wala syai'a min sifatil ajsam. Dia menafikan berbagai sifat-sifat ya dari Allah SWT laisa fil asya', bahwa Allah tidak berada di satu pun. Wala alal arsy. Jadi bukan di atas arsy. Illa alamana nahu fauqahu ghairu muwasilahu, kecuali alamana dia berada di atasnya tidak menyentuh baginya. Wa anfaqal asya' wa faqal arsy, bahwa Allah berada di atas segala hal dan di atas arsy. Ini yang menyebabkan madhab ini adalah orang mengatakan Allah di mana-mana juga di atas arsy. Wa laisa bainu bainal asya' aktsar min annahu fauqahu, yang tiada adalah perbedaan antaranya dengan sesuatu makhluk ini kecuali dia lebih Allah Maha tinggi di atasnya. Kemudian menyebutkan Hisham Ibnu al-Hakam, ini madhab Hisyamiyah al-Jawaliki, bahwa Rabbnya inna Rabbahu fi makan duna makan, bahwa Rabbnya ada di tempat bukan pada tempat. Ini ya, di tempat bukan pada tempat. Jadi artinya ada dua pemaham di sini mengatakan memahami mereka mengatakan Allah di tempat tapi tidak di tempat makhluk, ya, fi makanan duna makan. Wa inna makanu wal arsy, kemudian juga mengatakan Allah berada di tempat tidak di semua tempat, bahwa tempatnya adalah arsy. Wa inna masul li arsy, bahwa Allah menyentuh arsy. Wa na arsy qad hawahu, dan arsy telah mengungkungnya, wahaddahu, dan meliputinya. Nah, kemudian juga qala ashabu innal bari qad malal arsy, dan juga ada mengatakan Allah mengatakan telah memenuhi arsy, ya. Terakhir setelah itu, ya, ada juga pendapat menyebutkan innal arsy lam tali bihi. Ada pendapat lagi yang menyebutkan bahwa arsy tidak dipenuhi oleh Allah SWT dan masih tersisa tempat di sana. Setelah itu baru menyebutkan perkataan al-sunnah. Wa qala al-sunnah wa ashabul hadis. Nah, ini coba lihat. Setelah baru menyebutkan dari pendapat-pendapat yang simpang siur tentang apakah Allah itu bertempat atau tidak bertempat, ya, baik mazhabnya orang al-kalam atau mazhab musyabiha, berkata al-sunnah wa ashabul hadis, pendapat al-sunnah wa ashabul hadis adalah laisa bijism, Allah itu bukan memiliki jism. Wa laisa bil asya', tidak ada mirip sesuatu pun. Wa innahu alal arsy, wa Allah berada di atas arsy. Kama qala azza wa jalla, subhanahu Allah berfirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rahman ashtawa, Allah beristiwa atas arsy. Walan nuqaddim baina yadayllah fil qaul, maka kita tidak menulugi di hadapan Allah dalam bentuk ungkapan apapun. Bal naqulu, tapi kita mengatakan istawa bila kaifa, Allah istiwa di atas arsy tanpa diketahui bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu. Wa in nurun kama qala taala, bahwa Allah memiliki sifat nur. Allah nur samawatul ard. Ya, wa inna lahu wajhan, bahwa Allah memiliki wajah kama qala ta'ala. Ini mirip dengan sifat yang beliau sebutkan dalam kitab ibadah tadi. Ya. Sifat al-maji, sifat terus disebutkan sini. Kemudian beliau menyebutkan wa qalat mu'tazilah. Ini poin yang keenam beliau sebutkan. Orang Mu'tazilah mengatakan innallaha istawa 'ala 'arsy bi mana istaula. Orang Mu'tazilah mengatakan istiwa 'arsy itu bi mana istaula. Ya. Wa qala ba'dun nas istiwa al-qu'ud wa tamakkun. Ada sebagian manusia mengatakan istiwa itu berartinya duduk dan menetap. Ya. Nah, inilah pandangan beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan perkataan masih membahas masalah makan juga, ya. Yang mana al-qawlu fil makan, ikhtilafu fil makan. Ini banyak beliau menyebutkan tentang berbagai pandangan-pandangan yang simpang siur tentang fakta Allah. Tentu al-makan ini maksud pembahasan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di sini. Waqtalafatil Mu'tazilah fi zalika, ya. Ini menyebutkan tentang pandangan apa namanya? Orang Mu'tazilah dalam tentang al-makan. Inna Allah bi kulli makan. Ya, ada Mu'tazilah mengatakan Allah di tengah buah tempat dengan arti bahwa Allah mengatur semua tempat. Ya. Mudabbir li kulli makan. Ada pula Mu'tazilah waqala qailun, dan pula mengatakan al-bari la fil makan. Allah tidak berada di tempat. Bal huwa ala ma lam yazal alai. Tapi dia berada di atas apa yang ada dia sebelum menciptakan makhluk itu lah kira-kira. Ya. Nah, ini pandangan yang selama ini dipromosikan, yang diajarkan oleh sebagian orang-orang menisbahkan diri mereka kepada madhab Abil Hasan Asy'ari. Padahal Abil Hasan Asy'ari menyebutkan akidah ini adalah akidah Mu'tazilah. Al-bari la pemakan, Allah tidak ada di tempat, bal huwa ala ma lam yazal alaihi, tapi dia berada di atas apa yang berada di, telah ada di atasnya. Nah. Kemudian pendapat yang lain disebutkan oleh beliau sini adalah al-bari fi kulli makan bimana anu hafizun li al-makin wa zatuhu ma'adhalika mawjudatun bi kulli makan. Nah, ini madhab hululi, ya. Wa Allah dikatakan di setiap tempat, nah, arti bahwa Allah menjaga semua tempat dan zatnya bersama ma'adhalika mawjudah bi kulli makan. Mengakibu wa zat Allah ada di mana-mana. Baik, ini di antara madhab-madhab yang beliau jelaskan. Tadi sudah beliau jelaskan bahwa Mu'tazilah mentafsirkan istiwa dengan istaula. Dengan Maqalat Islamiyyin ini halaman 285 jilid yang pertama, ya. Kemudian setelah itu ulama menjelaskan pendapat Mu'tazilah mengatakan Allah la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaihi, yang menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mazhabnya orang Mu'tazilah juga, yang beliau sebutkan dalam halaman 286 dari Maqalat Islamiyyin jilid yang ke jilid yang pertama. Baik. Dan kemudian juga belum dalam kitab beliau, ya, apa namanya, Risalah Al-Isra' juga menjelaskan hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah seperti umpamanya dalam halaman 130 Risalah ila Al-Isra', Risalah ila Al-Isra', ya, menyebutkan ajmu annahu azza yarda anit ta'in, ya, bahwa Allah sepakat para ulama Allah meridai orang-orang berbuat taat kepadanya, ya. Wa an iradahu anhu iradatuhu li na'imihi, ya, kerana Allah SWT ingin iradahnya untuk memberikan nikmat kepada mereka. Nah, ini di antara pentakwilan apa namanya makna yang disebutkan oleh sebagian orang Asy'ariyah tentang makna ridha, ya. Kemudian wa an wajibut tawabin, wa Allah mencintai orang-orang bertaubat, dan wa yasqatu al kafirin wa yaqdu alaihim, bahwa Allah SWT membenci orang-orang kafir dan Allah marah kepada mereka. Dan marahnya Allah adalah idratu azabim, itu keinginan untuk mengazab mereka. Di sini dalam madhab ini beliau menampakkan bahwa beliau menafsirkan sifat al-mahabbah dan ridha wal sakat itu adalah dengan penafsiran-penafsiran yang dipahami oleh ahlul kalam. Kemudian dalam sifat-sifat tafsir lain beliau menjelaskan wa anna fawqa samawati ala arsyi duna ardihi, bahwa Allah SWT di atas langitnya, di atas arasnya, bukan di bumi. Sebenarnya ditunjukkan oleh firman Allah SWT, amin tu manfis sama. Sebenarnya firman Allah SWT, apakah kalian beriman dengan zat yang ada di langit? Ayyak sifat bikumul aut, bahwa dia menggelamkan kalian ke bumi. Dan juga firman Allah SWT, bila menukil, ilai yas'anu kalimut taib, kepada Allah lah diangkatnya kalimat-kalimat yang baik. Wal amal soleh, dan amal yang soleh yarfa'uhu, diangkatnya. Kawakala ta'ala, dan ini dalil-dalil yang boleh sebutkan sifat arash, ya, sifat dengan pokok samawati, dengan sifat, apa namanya, tentang sifat istiwa di atas aras. Ar-Rahman as-istawa, Allah beristiwa di atas aras. Laisa istiwa ala arsi istila, maka istiwanya Allah di atas aras bukanlah istila. Kama qala ahlul qadar, ya, ahlul qadar maksudnya arah Mu'tazilah, lebih banyak tafsirkan oleh ahlul Mu'tazilah. Lianu azza wa jalla lam yazal mustawlian ala kulli syai', karena Allah SWT senantiasa menguasai segala hal. Nah, inilah di antara penjelasan beliau tentang sifat istiwa dan ulu. Kemudian juga banyak lagi ijma' beliau tentang sifat-sifat yang lainnya, ya, ijma' yang beliau nukil dalam kitab beliau ini, ya. Kemudian juga beliau menukilkan ijma' yang kelima di sini halaman 122. Para ulama bersepakat ajma ala anna sifatahu azza wa jalla la tushbu sifatan muhdatsin, ya. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sifat makhluk, ya, tidak menyerupai muhdatsin sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tushbu amfasal amsal makhlukin, sebenarnya ya dirinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai diri para makhluknya. Wastadu ala dalika man law lam yakul lahu azza wa jalla hadhihi sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalil ulama dalam menyarankan hal itu adalah kalau seandainya Allah SWT tidak memiliki sifat ini, tentulah tidak memiliki sifat dengan sedikit pun bisyai'in minha fil haqiqah. Berarti Allah tidak memiliki sifat apa-apa secara hakiki. Ya, sebelum dia ya min qabla ya min qabla anna man laysa lahu haya la takun hayyan. Karena Allah memiliki sifat maha hidup. Kalau dia tidak memiliki sifat haya, la yakunu hayyan. Ya, tidaklah disebut dia itu maha hidup. Ini maka ini beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Hayy, bernama Basir, Sami', menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa nama-nama dan sifat. Nah, nama itu menunjukkan tentang sifatnya. Maka Allah tidak beri nama, ya. Kalau dia mengatakan nama Allah itu tidaklah. Apa namanya? Kalau seandainya tidak menunjukkan sifat, tentu tidak bisa Allah itu disebut dengan namanya Hayy Al-Alim Al-Qadir kalau dia tidak memiliki sifat al-qudrah dan ilmu. Nah, ini bantahan terhadap risalah Fidhabi Abi Hasan Al-Asy'ari yang ditulis oleh Abdul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Ibn Bas yang membahas tentang pengingkaran orang terhadap kitab Al-Ibana yang dikisahkan oleh beliau sebuah kejadian di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Dan beliau menuliskan tentang menjelaskan adanya orang yang mengingkari tentang nisbah kitab Al-Ibana kepada Abi Hasan Al-Asy'ari, dan beliau menuliskan di sini tanggapan para ulama tentang ungkapan seorang alim tersebut. Ketika beliau menjelaskan ada seorang ulama di sana ditanya tentang kitab Abi Hasan Al-Asy'ari, Al-Ibana, beliau mengingkari, lalu dijawab oleh beliau tentang penjelasan ulama tentang kitab Al-Ibana karangan Abi Hasan Al-Asy'ari. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Semoga hal ini menunjukkan bahwa Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dalam tiga risalah beliau sangat jelas mendukung dan memberikan penjelasan bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah itu adalah beriman dengan segala sifat-sifat Allah dan tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Ya, intinya sebenarnya kita mengatakan Allah punya zat, makhluk juga punya zat, zat Allah tidak seperti zat makhluk. Sebenarnya juga di antara semua makhluk juga memiliki sifat yang sama nama, bukan berarti sama bentuk dan hakikatnya. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar nama-nama sifat Allah lalu terbayang seperti sifat makhluk. Karena sama sifat makhluk saja sama nama, tidak sama bentuknya. Sebenarnya telah sering kita jelaskan, ya, antara mata saja, ya, makhluk punya mata yang berbeda-beda, walaupun sebut namanya mata. Mata kucing beda dengan mata manusia, mata elang, mata kerbau, mata gajah, berbeda-beda. Mata elang dengan jarak yang sangat jauh dia dapat melihat. Mata kucing malam hari tidak perlu pakai cahaya, dia bisa berjalan. Nah, ini walaupun nama, hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda, sesama makhluk saja sama nama sifat, ya, tidak sama hakikatnya. Apalagi antara sifat sang khalik yang maha sempurna dengan sifat makhluknya. Tentu pasti tidak akan ada kesamaannya. Jadi yang jadi persoalan kadang-kadang bagi banyak orang adalah ketika disebut nama sama berarti sama bentuk. Ini suatu penafsiran yang sangat keliru. Ketika Allah menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga, nama-nama nikmat, bukan berarti nikmat tersebut seperti yang ada di dunia ini. Cuma sama saja namanya. Sebenarnya ungkapan Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak adalah nikmat yang di surga itu dunia ini kecuali hanya kesamaan nama saja. Hakikatnya berbeda. Jadi oleh sebab itu cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, tetapi kaifiyahnya, rupa dan bentuk hakikatnya tidaklah seperti sifat makhluk. Sebenarnya Allah sebutkan dalam kunci kaidahnya, teorinya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang mirip sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu Maha mendengar lagi ya melihat. Jadi sifat Allah tidak mirip sifat makhluk. Tapi Allah punya sifat, iya. Allah mendengar, Allah juga melihat. Tapi bukan berarti penglihatan Allah, pendengar Allah seperti pendengaran makhluk. Dan begitu kita iman semua sifat Allah SWT. Baik istiwanya, nuzulnya, apapun saja sifat Allah SWT. Allah memiliki sifat, tapi tidak seperti hakikat sifat makhluk. Itu yang penting. Sifat Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan Allah SWT. Jangankan adanya kesamaan antara khalik dan makhluk. Sesama makhluk saja tidak ada kesamaan dalam sisi sifat mereka. Walaupun sama penyebutannya. Sebenarnya kita katakan tadi, tangan saja kan berbeda. Manusia punya tangan, kursi punya tangan, ya kan, pintu punya tangan juga, tangan pintu, ataupun kera punya tangan. Kerbau juga punya tangan, disebut tangan kerbau. Tapi kan tidak sama bentuknya. Berbeda. Walaupun namanya sama. Maka oleh sebab itu ulama membuatkan al-ittifaqu fil asma la yalzamu tamassul musamma. Samanya nama bukan berarti sama hakikat sesuatu itu. Ya, banyak saja ada orang yang namanya sama, ya memiliki nama sama tapi belum tentu sama bentuknya, kan enggak? Ini namanya Ahmad, ini Ahmad, ini Ahmad, ada 10 orang, 10 orang, 1 orang itu namanya Ahmad. Apakah sama hakikatnya? Enggak sama. Ya. Juga orang bernama Fatimah juga banyak, tapi berarti sama hakikatnya, enggak sama. Ada yang ini lebih tinggi, yang ini lebih pendek, ini lebih cantik, ini kurang cantik, dan seterusnya. Jadi yang persoalan sebetulnya bagi orang-orang yang telah termakan, terinfeksi virus Ahlul Kalam itu adalah yang sulit mereka memahami adalah ketika ada penyebutan sifat Allah sama dengan penyebutan sifat makhluk, itu berarti sama. Nah ini lalu ketika mereka memahami sama, lalu mereka mencoba lari dari makna zahir itu untuk mentakwilnya. Tetapi cara mereka mentakwil pun, sifat itu yang diberi takwil pun ada pada makhluk. Ketika mereka mengatakan makna istiwa adalah istilah, makna istilah juga ada pada makhluk. Lalu gimana nanti? Ya kan, kemana lagi diputar maknanya nih? Apapun makna yang ditafsirkan, akan ada sifat itu pada makhluk juga. Nama yang sama juga ada pada makhluk. Istilah, makhluk juga memiliki sifat istilah. Sebenarnya makhluk merebut-rebut. Kekuasaan itu istilah namanya. Ya, oleh sebab itu, jalan yang selamat adalah mengimani sebagaimana para ulama kita mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tersebut tanpa di tafsir dalam bentuk kaifiyah, tetapi meyakini maknanya adalah hak, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah seandainya ayat-ayat tentang sifat itu adalah ayat-ayat yang masalah, pastilah orang kafir Quraisy yang pertama mempersalahkan ayat-ayat tersebut. Kalau maknanya adalah makna yang salah, memahami makna tasbih, tentu orang kafir Quraisy yang pertama akan mendebat ayat tersebut, ya, karena mereka adalah orang yang anti dengan Al-Quran, tentu mereka akan berusaha menjatuhkan, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Demikian pula orang kafir Quraisy, demikian pula orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Mereka akan menjadikan ayat-ayat itu sebagai landasan untuk menolak ajaran Islam. Tetapi karena ayat itu memang tidak bermasalah dalam pemahaminya. Ya, tidak ada di antara mereka mengatakan hal demikian. Karena ketika suatu sifat dinisbahkan kepada kita kali ini, semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Terakhir adalah Imam Abu Hasan Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Ini yang pendapat yang lebih menjelaskan hal ini, ya, bahwa beliau wafat yang roji adalah pada tahun 324 Hijriah. Nah, di masa kekuasaan Ar-Radibillah, ya, dari pada khilafah Bani Abbasiyah. Di masa khilafahan Bani Abbasiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang madu kita dari studio 2 Cilengsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga dapat menambahkan ilmu kita. Dan berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, silakan. Baik di via telepon 0218236543 atau via pesan singkat di 0819896543. Kami coba bacakan terlebih dahulu dari saudara kita Aiman di Tasikmalaya. Ustadz, saya pernah berdiskusi dengan kelompok atau orang Asy'ariyah tentang biografi Abul Hasan Al-Asy'ari. Secara tak terduga dia berkata bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada dua. Nah, apakah hal ini, pernyataan mereka ini benar atau tidak? Silakan Ustaz. Ini pernyataan mereka. Benar. Belum pernah saya temukan ada ulama ketika membahas masalah perbedaan adanya tentang masalah terjemah Abu Al-Asy'ari, tidak ada menyebutkan Abu Al-Asy'ari itu ada dua. Ya, mungkin dia saja untuk mencari jalan keluar, ya, bulan Sarsian 2, makanya seperti antum tanya, mana yang satu lagi, siapa maksudnya? Ya, yang satu lagi siapa maksudnya, dari mana terjemahannya? Tolong tunjukkan dari kitab mana antum tahu bahwa ada bulan Sarsian itu ada dua, masa hidupnya kapan yang satu lagi itu? Kalau ada satu lagi itu, masa hidupnya kapan? Hidupnya di mana dan bagaimana akidahnya? Ya. Kalau ada pun sama ada nama, kan bisa nanti dicek, ya, secara tahun lahirnya. Nah, disitulah nanti akan ada tahun lahirnya. Ya, tahun lahirnya, tahun wafatnya akan bisa dicek. Ya, tapi kita tanya saja, menurut kamu, kalau memang ada Abul Hasan Asy'ari yang lain, menurut kamu, yang mana? Sedangkan yang dibicarakan adalah berdasarkan riset yang satu-satunya ini yang bicara tentang penulis kitab Al-Ibana dan Maqalah Islamiyah dan Sirah Al-Sirar dan juga kitab Al-Lumah. Ya, itu yang sedang dibicarakan atau yang dibahas oleh Ibnu Asakir, itu yang sedang dibahaskan. Kalau kamu memahami dua, siapa ulama yang telah menyebutkan ada Abu Al-Sa'id itu ada dua? Ya. Mana yang satu lagi siapa maksudnya? Kalau memang dua, yang satu lagi yang mana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan selanjutnya untuk penelpon di 0218236543, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Ini saya di Jonggol. Silakan Pak, pertanyaannya. Saya mau tanya sama Ustaz. Ya. Ini banyak ya para Ustaz. Saya kan suka nanya, Pak, bagaimana sih bedanya tuh? Kok kalau ada yang itu yang katanya aliran Wahabi, siapa sih sebilang Wahabi? Oh, katanya gini, banyak Pak yang nggak begitu mengerti masalah Wahabi. Saya minta penerangan Pak, masalah Muhammad bin Abdul Wahab itu kan ulama ahli sunnah jamaah, tapi kok banyak orang-orang alim itu nggak tahu gitu siapa dia. Ya, Pak, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak. Ya. Halo? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Tolong Pak, biar dijelaskan Pak. Masalahnya umat ini banyak yang nggak mana malah Ya, terima kasih Pak. Cukup kami bisa pahami. Insya Allah. Ya. Baik, untuk menjelaskan siapa Syumar Wahab, sudah banyak referensi-referensi bisa diambil juga di internet, tulisan-tulisan menjelaskan. Namun, mereka-mereka yang menuduh ini kadang-kadang tujuannya bukan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi, karena mereka merasa terusik kepentingan-kepentingan pribadinya dan kelompoknya, dan menyebabkan kelompok-kelompoknya menjadi kontroversial di tengah dakwah mereka, mereka menjadi sulit untuk menjawab. Maka akhirnya mereka perlu membuat semacam statement, opini untuk membuat orang takut dan ragu. Nah itu masalahnya. Tapi kan kebanyakan orang sekarang sudah bebas membuka berbagai mengcross check ataupun mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu sangat gampang sekali. Ya, kalau dia menuduh apapun saja tentang Syekh Muhammad Wahab, silakan buka aja kitab Syekh Muhammad Wahab. Sudah banyak kitab-kitab di internet, mudahnya digampang, di mana dia mengingkari ziarah kubur, di mana dia mengkafirkan orang, di mana dia anti tawasul, di mana dia anti syafaat. Ya jelaskan aja di kitabnya yang mana. Ya kalau dia salah ya kita bantah, kita tolak pendapatnya. Tapi banyak ulama-ulama yang juga punya kesalahan-kesalahan, para ulama tetap menghargai dan muliakan mereka. Bukan berarti langsung kita tolak secara 100%, karena memang ulama itu pasti akan ada ijtihadnya ataupun pemahamannya yang tidak ada yang maksum kecuali hanya Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik pun ada ijtihadnya yang tidak diambil para ulama, mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada pendapat-pendapat yang ditinggalkan bahkan oleh orang-orang yang bermadhab Syafi'i sendiri, ada pendapat Imam Syafi'i yang tidak diambil oleh mereka. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang jadi ukuran bagi mereka adalah bagaimana pendapat-pendapat itu diuji dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai penjelasan para ulama-ulama yang lain. Ya, dikonfirmasinya penjelasannya bukan menurut pendapat dia sendiri. Ya, siapa di antara kita yang lebih paham para ulama? Tidak akan mungkin. Kita hanya bisa memahami pengungkap mereka melalui juga penjelasan ulama yang lain. Jadi kita tidak fanatik dan melihat apa penjelasan ulama tersebut dan diukur dengan penjelasan ulama-ulama lain. Nah, mana dalil dan penjelasan yang lebih tepat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, adanya fitnah-fitnah ini bukan perkara yang pertama. Seperti juga Abu Hasan Asy-Syadzili pun kena tuduhan. Dia dikatakan adalah bukan keturunan asli, ya, dari keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Sama juga hari-hari ini juga ada orang yang berusaha mengatakan Muhammad Wahab itu keturunan Yahudi. Ada bukunya, ada majalahnya, ada juga ceramah-ceramah yang mengekspos seperti itu. Padahal bagi orang Arab itu sangat jelas, nggak ada satupun orang Arab yang mengerti garis keturunan mereka yang mengatakan Muhammad Wahab itu keturunan Yahudi, karena jelas sekali dia dari Bani Tamim, maka disebut kabilahnya At-Tamimi. Ya jelas garis keturunan orang Arab tidak bisa ditipu-tipu tentang garis keturunan itu. Ya, tapi mereka mencoba membuat fitnah-fitnah ini buah hal yang pertama. Ya, bagi para ulama itu bukan hal yang pertama dalam tuduhan-tuduhan yang tidak berbukti itu. Ya, maka oleh sebab itu yang penting bagi kita adalah ya mencoba ketika ada tuduhan-tuduhan itu adalah mencoba mengklarifikasi, mencoba bertanya di kitab mana penjelasan itu ada, tuduhan itu. Karena bisa saja dia yang salah paham, malah membaca sebuah ungkapan, ya, karena sudah begitu anti dan begitu a priori dengan sebuah pendapat atau sebuah penjelasan, dia langsung memahami hal-hal yang negatif dari ungkapan orang. Padahal, ya, ataupun sepotong-sepotong dia pahami ungkapan tersebut. Tentu ditafsirkan lalu dipahami dan untuk dijadikan sebagai bahan menjatuhkan, menyalahkan dan seterusnya. Maka bagi para umat dalam hal ini, pertama ambil kesimpulan bahwa tidak ada ulama yang maksum. Tapi ulama walaupun dia tersalah tidak dijatuhkan kehormatannya, tetap kita muliakan. Dan inilah manhaj para ulama. Dan ini yang tegakkanlah Syekh Islam Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri membuat kitab namanya mengarang kitab namanya Raful Malam A'immatil Alam, mengangkat celaan dari ulama-ulama. Jadi disebutkan para ulama itu memang tidak ada yang maksum, ada disebutkan contoh kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Maka oleh sebab itu, maka yang harus kita lakukan adalah belajar kepada ulama-ulama yang terpercaya ilmunya, yang mereka juga menghormati para ulama itu sendiri, bukan menjatuhkan para ulama atau membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti. Bagi para umat dalam ini, hari ini banyak sekarang yang kemarin berapa kali saya mencoba mengikuti seminar-seminar mereka, ya, mereka membuat semacam kesimpulan-kesimpulan dari mereka sendiri tanpa merujuk penjelasan-penjelasan orang yang mereka tuduh itu sendiri. Makanya sering saya jelaskan, kalau Anda ingin mengkritik sebuah aliran, sebuah paham, bukan katanya atau bukan ngambil kesimpulan dari perkataan lawannya, baca kitabnya sendiri. Lihat para ulama kita ketika membantah orang Khawarij, membantah orang Rafidah, Syiah Rafidah, bukan katanya-katanya, tapi diambil referensi dari perkataan ulama mereka. Dia berkata begini, ya, bahkan kalau ada dalam kitabnya disebutkan nomor kitabnya, ya, halaman berapanya. Nah, itu cara kita membantah. Tapi tidak dipotong-potong ungkapan itu juga, ya, harus amanah dan nukil ilmiah. Jadi jangan yang tidak salah disalah-salahkan. Maka dibaca dulu apa maksudnya menjelaskan ini. Mungkin kita yang salah paham. Mungkin penjelasan yang mujmal di sini dijelaskan oleh dia di bagian kitabnya yang lebih, yang lain, lebih rinci dia jelaskan. Sehingga menjadi jelaslah pemahaman yang tadi ijmal, yang global dalam penjelasan yang lain. Nah, inilah kesimpulan yang harus kita lakukan, ya. Jangan tergesa-gesa dalam menilai sesuatu kalau kita belum tahu secara detail dari sumber yang akurat, ya. Terutama kalau mengkritik sebuah aliran, tentu kita melihat bukunya dipegang mereka. Itu yang kita kritik. Kita kritik, jelaskan ini adalah pemahaman yang salah, menjelaskan ini adalah Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, dan dipahami oleh para ulama ayat dan hadis begini-gini. Begitu pola-pola yang diajarkan oleh para ulama kita ketika mengkritik sebuah pandangan atau pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Masih di layanan telepon, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, silakan. Belum tersambung, kami undang kembali. Untuk Anda yang ingin masuk bertanya langsung via telepon, silakan. Halo. Belum tersambungkan. Ikhwatul Islam, jazakumullah, pendengar radio dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan, kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Jailani di Dumai. Silakan, Pak Jailani. Begini, Pak, tentang isi kita ini, ya. Tentang aliran isi kita ini, ya, itu, Pak. Ada yang bilang dirupakan Tuhan dengan makhluk. Ya, cukup itu aja. Ya, Pak, gitu aja, Pak. Terima kasih. Oh iya. Silakan, Ustaz. Baik, banyak orang yang menuduh seperti itu. Dan itu tuduhan-tuduhan, tentu yang pertama yang akan bertanggung jawab adalah si penuduh itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. selama kita ini membaca ya, yang saya baca, kitab-kitab beliau dan juga para ustaz-ustaz semua tahu, dan bahkan tidak ada seorang pun yang menuduh beliau ya, kecuali orang-orang yang memang tidak memahami kitab beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dan makhluk. Kitab yang mana menyerupakan Allah dan makhluk? Bahkan dalam kitab beliau yang sangat kecil sekalipun, ambil saja umpamanya dalam kitab, kalau ingin tahu baca aja kitab beliau Al-Qaidah Wasatiyah ataupun Fatwa Al-Hamawiyah ataupun At-Tadmuriyah. At-Tadmuriyah itu jelas-jelas di sana beliau mengkupas bagaimana sesatnya paham orang menyerupakan Allah dan makhluk. Bahkan beliau membuatkan sebuah kaidah. Jika Allah diserupakan dengan makhluk, maka ini bertentangan dengan apa namanya Al-Quran, hadis, dan akal. Beliau sebutkan dalil Al-Qurannya begini, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, wa lam yakul lahu kufuwan, fala tadbirul amsal. Itu dalam kitab Tadmuriyah beliau jelaskan. Kemudian hadis beliau jelaskan dalil-dalil. Kemudian setelah itu beliau bagi dalil logika. Dalil logika katakan beliau mengatakan, pertama adalah menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah pencelaan terhadap Allah sendiri. Kenapa? Li'an tashbihun naqis bin naqs jalil naqisan. Ya, membandingkan suatu yang sempurna dengan yang tasbihul kamil bin naqis ya jalil naqisan. Menyerupakan suatu yang sempurna dengan yang kurang itu menjadikan suatu tadi jadi kurang. Kalau dikatakan bahwa mengatakan pemainnya dikatakan bahwa pisau lebih tajam daripada tongkat, itu enggak perbandingan. Menjadikan jatuhnya kualitas pisau. Masa pisau dibanding dengan tongkat? Itu menyatukan kualitas. Nah, ini satu beliau di dalam kitab Tadmuriyah itu ya, itu sangat unik sekali beliau memberikan logika bagaimana orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu sangat keliru sekali dalam pahamnya gitu. Nah, beliau menyerupakan Allah makhluk berarti mereka ini pertama kalau mengatakan telah menyalahi Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah jelas ya, mengingkari Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Dalam hadis-hadis ijma' para ulama salaf beliau nukil di situ semua, kemudian beliau pakai tadi yang berapa satu dalil logika tadi beliau menyebutkan, dan juga secara bahasa beliau sebutkan logika menyebutkan kalau engkau menyerupakan Allah makhluk berarti kamu ya Allah itu menyerupai sifat kurang, bukan sempurna, berarti karena makhluk itu kurang. Kalau serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, makhluk pendengarannya kurang ya. Lalu makhluk yang kamu ingin serupakan makhluknya yang mana? Manusia. Berarti pendengaran pendengaran makhluk lain kan ada yang lebih hebat daripada pendengaran manusia. Ya, seperti burung jauh sudah berdetik jauh renting mereka tahu. Ular ya, atau pandangan, kamu serupakan pandangan Allah dengan pandangan manusia. Jadi pandangan kucing lebih hebat daripada pandangan manusia. Malam hari kucing enggak perlu senter. Nah, kamu ingin menyerupakan sifat Allah ini sifat makhluk yang mana? Nah itu, jadi luar biasa beliau membantah ya, dan beliau mengatakan kalau engkau menyerupakan Allah dengan makhluk itu artinya engkau menghinakan Allah itu sendiri, menghilangkan kesempurnaan Allah itu sendiri. Makanya beliau sebutkan kaidahnya tasbihul kamil bin naqis yaj'u naqisan, menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan yang kurang menjadinya kurang. Kalau kamu katakan, kata beliau sebenarnya as-saifu amdha minal asah, lalu dikata engkau katakan bahwa pedang lebih tajam daripada tongkat, itu enggak ada artinya ya. Kalau ya itu menurunkan kualitas ketajaman pedang itu sendiri. Masa ya pedang lebih tajam daripada tongkat? Nah itu contoh. Dan juga beliau menyebutkan qaidah lugawiyah, beliau mengatakan jangan dipahami oleh kamu bahwa kamu ini menyalahi kenyataan, kata beliau. Bentuk kenyataan menyalahi apalah? Kalau kamu mengatakan setiap sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti kamu menyerupakan semua sifat makhluk berarti. Apakah engkau akan mengatakan telinga manusia seperti telinga gajah? Dalam kenyataan bertentangan. Walaupun sama nama, kata beliau, tidak sama hakikatnya. Bagaimana engkau akan menyamakan sesuatu yang tidak engkau lihat dengan sesuatu yang engkau lihat? Sifat Allah itu hakikatnya tidak ketahui, lalu engkau serupakan dengan sifat makhluk. Itu sangat sangat konyol. Sifat yang bisa kita lihat saja enggak bisa kita serupakan. Sifat yang kita lihat umpamanya sifat-sifat ada apa? Telinga kuali, telinga manusia, telinga gajah. Itu kita lihat. Yang nyata tidak bisa kita serupakan. Bagaimana dengan sesuatu yang gaib bisa diserupakan? Yang tidak ada kiasannya, tidak ada mungkin diberikan contohnya. Allah yang maha sempurna, sifat ini maha sempurna. Ya, itulah beliau mengatakan ini orang yang menyerupakan Allah dan makhluk ini sangat bertentangan secara fitrah juga secara kenyataan. Dalam kenyataan walaupun sama nama itu tidak ada yang sama hakikatnya. Tadi yang kita katakan, bahkan seseorang sendiri saja tidak sama hakikat sifatnya. Seseorang berumur 5 bulan atau 5 tahun atau 50 tahun itu jarinya berbeda. Walau jari-jarinya dia sendiri. Ya, jarinya waktu berumur 5 bulan berbeda dengan umur 5 tahun, berima 50 tahun berbeda lagi. Penglihatan juga begitu. Jadi bila intinya beliau mengatakan tidak ada di muka bumi ini yang sifatnya sama persis, enggak ada. Jangankan manusia dengan manusia lain. Manusia itu sendiri penglihatannya saat berumur 5 tahun tidak sama dengan saat penglihatannya berumur 50 tahun. Jadi, kalau kamu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, sifat yang mana mau serupakan? Dengan sifat makhluk yang mana kamu serupakan? Dengan manusia atau dengan binatang? Kalau manusia pun sifatnya tidak stagnan, kurang. Ya, ketika penglihatan 50 tahun berbeda saat berumur 5 tahun. Nah, yang mana mau keserupakan? Jadi di sini belum mendiskusikan kebatilan sifat orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi intinya bagi orang yang masih menyebarkan fitnah dan tuduhan-tuduhan itu, ya cukup mereka membaca kitab-kitab yang sederhana. Saya ada kitab Syekhul Islam Taimiyah, pemain kitab Tadmuriyah. Di situ kita beliau memberikan kaidah-kaidah tentang mengimani tauhid dan sifat-sifat Allah SWT. Ya, dan di antara di situ beliau membantah tentang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, wallahu a'lam bishawab.